Tukang teh rek bebeneran, nyai micin tak kakakan, padah sakit ya lilana, anjem bareng bebetan. Majar teh rek ngadagoan, bari sakit padu dua awan. ngancam. sukan teh rek pepenahan nyanyi cinta tak akan padah sakit ia lilana anjen barang detek detekan macar teh rek mudah doa baris sakit